Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Khana fitina azani wa zakumullah, kembali kita lanjutkan. Di pertemuan yang lalu telah kita sebutkan tentang syarat yang kedua dari syurutul bai'. Kemudian yang berikutnya asyartu tsalits, syarat yang ketiga. Ayyakuna malikan lil ma'qudi alaihi, bahwa dia merupakan pemilik dari barang yang diperjualbelikan, bahwa dia sebagai pemiliknya. Aw qa'iman maqama malikihi, ataukah dia bertindak sebagai wakilnya, menduduki kedudukan pemiliknya. Ana ulangi, bahwa dia merupakan pemilik dari barang yang diperjualbelikan, ataukah menggantikan kedudukan dari pemilik barang tersebut. Tiga syarat yang pertama ini itu asyurud fil muta'aqidain, syarat pada orang yang melakukan akad transaksi tersebut. Nah, jadi sama-sama ridha yang pertama, yang kedua yang kita sebutkan di pertemuan yang lalu, jaizat tasarruf. Kemudian yang ketiga, malik lil ma'qud alaihi au qa'iman maqama malikihi, dia sebagai pemilik atau sebagai pengganti dari pemilik. Nah, ini tiga syarat yang berlaku pada orang yang melakukan akad jual beli. Karena syarat jual beli itu terbagi dua, kelompok pertama adalah syarat pada orang, pihak-pihak yang bertransaksi. Yang kedua syarat kepada barangnya, ya, kepada barang yang diperjualbelikan. Tiga syarat yang pertama ini itu syarat bagi orang yang melakukan akad transaksi jual beli. Di antara dalil yang menunjukkan terhadap syarat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-29, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradhim minkum, dan janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian, harta-harta di antara kalian, bil batil, secara batil, kecuali melalui jalur perdagangan yang dibangun di atas keridhaan dari kalian. Nah, sisi pendalilannya bahwa yang dikecualikan dari memakan harta manusia dengan cara yang batil, sesuatu yang didapati dari jalur perdagangan, jual beli, yang dibangun di atas keridhaan. Nah, keridhaan itu akan terwujud, akan didapati jika yang melakukan transaksi jual beli tersebut pemilik barang, ataukah yang bertindak sebagai pemilik barang, sebagai penggantinya. Nah, akan muncul keridhaan itu. Jika tidak, maka tidak didapati keridhaan tersebut. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad An-Nasa'i, Al-Imam Tirmidzi, Nabi SAW juga menyatakan, la tabi' ma laisa indak, la tabi' ma laisa indak, jangan engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki. Ma laisa indak, jangan engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki. Nah, tidak dimiliki ini bisa tidak dimiliki secara hakikat, tidak dimiliki secara hakikat, yakni dia tidak punya barang, enggak ada barangnya, dia jual barang yang tidak dia miliki. Nah, la tabi ma laisa indak, atau tidak ada barang di sini maksudnya, ya, dia tidak memiliki barang, maksudnya barang itu ada tapi bukan milik dia, milik orang. La tabi' ma laisa indak, jangan engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki. Itu bukan barang milik Anda. Kenapa Anda menjualnya? Nah, ini secara hakiki. Nah, dia tidak memiliki barang tersebut. Bisa barang itu tidak ada atau barang itu bukan punya dia. Atau tidak memiliki barang di sini juga bisa berarti ma laisa indak, yakni barang yang tidak mampu diserah terimakan. Jangan engkau menjual barang yang tidak mampu engkau serah terimakan. Nah, yang tidak berada di bawah kekuasaannya. Nah, nanti akan disebutkan insyaallah mungkin beberapa contoh-contoh jual beli yang diharamkan pada tempatnya insyaallah taala. Kita sebutkan dulu hal-hal yang terkait dengan syarat-syarat jual beli. Insyaallah taala. Jual beli misalkan budak yang lari, jual beli kuda yang lari, jual beli ikan di kolam yang besar, danau yang besar yang tidak mampu ditangkap, jual beli burung merpati yang lari dari sarangnya. Nah, ya, memang milik dia, tapi dia tidak mampu menyerahkannya. Nah, layak dir ala taslimi. Ini semua termasuk dalam larangan la tabi' ma laisa indak. Salah satunya telah kita sebutkan sesuatu yang tidak dia miliki. Nah, sebagai pemilik jelas. Kita ulangi syarat ini, barang yang di seorang yang bertindak sebagai pelaku jual beli tersebut, dia harus sebagai pemilik barang. Ya, kalau itu barang dia pemiliknya, kalau itu harga maka dia pemiliknya. Nah, ini jelas. Atau yang kedua, atau dia bertindak sebagai penggantinya. Yaqumu maqama malikihi, dia bertindak sebagai pemilik barang, menggantikan pemilik barang. Nah, yang menggantikan, yang menduduki kedudukan sebagai pemilik barang itu ada dua macam. Nah, ya, qaimun maqama malikihi, seseorang yang bertindak sebagai pengganti pemilik barang, ya, itu ada beberapa macam. Ya, seseorang yang diizinkan untuk bertindak pada satu barang itu ada dua macam. Yang pertama, ya, yang diizinkan alladhi yaqumu maqama malikihi min qibali syar'i. Ya. Al-ma'dzun min qibali syar'i, yang diizinkan dari sisi syariat. Ya, syariat mengizinkan dia untuk bertindak pada harta yang ada padanya tersebut. Dia bukan sebagai pemilik, tapi dia diizinkan secara syar'i. Yang kedua, al-ma'dun min qibalil malik, yang diizinkan dari pemilik barang. Ya, jadi yang mengizinkannya memang pemilik barang tersebut. Jadi yang pertama diizinkan oleh syariat, yang kedua diizinkan oleh pemilik barang. Nah, yang diizinkan secara syariat itu bisa al-wali, wali, ya, dari harta tersebut. Bisa juga al-multaqit ba'da sanatin, seorang yang mendapatkan barang temuan yang telah diumumkan selama setahun. Nah, maka dia bertindak dengan barang tersebut seperti dia memilikinya. Ketika dia menjualnya, maka sah barang tersebut. Meskipun ada aturan yang lain, nanti ketika pemiliknya meminta, setelah itu, maka dia menggantikan yang senilai dengannya. Cuman permasalahannya, transaksi atau akad yang dia lakukan, itu sah diizinkan oleh syariat. Diizinkan oleh syariat. Nah, ya, yang pertama, wali. Al-wilayah. Nah, al-wilayah ini itu ada dua macam. Al-wilayah, al-wali itu ada dua macam. Yang pertama waliyun am, wilayatun ammah. Ya, wali am. Wali yang umum. Dia memiliki kekuasaan yang umum, wilayatun ammah. Ini seperti al-hakim wal-qadhi, ya, seperti hakim, qadhi, ya, kalau bahasa kita pemerintah, Naam. Pemerintah. Dia sebagai wali. Naam. Yang sifatnya umum. Naam. Dia akan bertindak. Dia bukan pemilik barang. Tapi secara syariat dia diizinkan untuk bertindak sesuatu yang di bawah kekuasaannya. Ya. Naam. Mengelola harta. Harta yang tidak ada pemiliknya. Tidak ada pemiliknya. Misalnya di negeri ini. Pemerintah kita. Ya. Tanah di negeri ini kan banyak. Misalkan. Pemerintah mengelola. Naam. Pemerintah mengelola. Dia berikan ini untuk pembangunan ini untuk pembangunan ini. Dia jual misalkan atau dia serahkan, dia hibahkan kepada masyarakat yang ingin mendapatkan dan seterusnya. Nah, barang-barang yang tidak ada pemiliknya, maka wali hakim ini, wali umum ini yang bertindak dengannya. Nah, orang-orang yang misalkan mereka memiliki hutang yang tidak mampu terbayarkan. Nah, lalu kemudian pemerintah memutuskan hartanya dilelang, dijual untuk menutupi hutangnya misalkan. Karena si pihak pemberi piutang tadi telah menuntut untuk diserahkan utang piutang yang mereka berikan. Nah, akhirnya dia tidak mampu mengembalikan, pemerintah memutuskan sudah barangnya diperjual, dijual untuk menutupi hutangnya yang telah menumpuk. Maka wali bertindak sebagai pemilik barang. Ini wali umum. Boleh, dia bukan pemilik barang, tapi dia bertindak menggantikan kedudukan pemilik barang tersebut. Dan sah. Ya, dan sah. Dari sisi syariat memperbolehkan. Nah, ini wali yang sifatnya umum. Ada jenis yang kedua. Waliyun khas. Wilayatun khasah. Wali yang sifatnya khusus. Wali khusus ini perorangan, ya, yaitu al-wali alal yatim, wali bagi seorang yatim, ya, seorang yang ditinggal mati ayahnya dalam kondisi dia belum balik, maka walinya yang bertindak terhadap harta yang ia miliki. Nah, melakukan tasarruf, memperjualbelikannya. Nah, apa yang dia lakukan itu sah, diizinkan secara syar'i. Secara syariat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan." Jangan kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan jalan yang paling baik. Nah, ini wali yatim, wali yatim tersebut diarahkan khitab ini, jangan kalian mendekati harta anak yatim. Mendekati saja dilarang. Ini untuk kemudian menunjukkan bahwa perkara ini perkara besar. Ya. Naam. Segala bentuk menghabiskan harta tersebut dengan jalan yang tidak diizinkan oleh syar'i itu terlarang. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan illa billati hi ahsan, jangan kalian dekati harta anak yatim kecuali dengan jalur yang terbaik. Kata para ulama ahli tafsir, yakni at-tijarah, perdagangan. Mereka memperdagangkannya. Jadi wali hatim itu yang bertindak dengan hartanya. Mana yang harus dibeli, mana yang harus dijual untuk kemaslahatan harta itu untuk anak yatim tersebut. Naam. Ini diizinkan secara syar'i. Taib, ini jenis yang pertama. Jenis al-ma'dun min qibali syar'i, yang diizinkan dari sisi syar'i. Ya, bisa wali, ya, bisa al-multaqit, seorang yang mendapatkan barang temuan yang telah diumumkan selama setahun dengan ketentuan yang telah dipelajari dalam babul luqatah. Kemudian yang kedua, alladhi yu'zanu min qibalil malik, orang yang diizinkan dari si pemilik barang. Pemilik barang mengizinkan, ya, saya izinkan Anda untuk bertindak pada harta yang saya miliki. Dia bukan pemilik barang, namun dia menduduki kedudukan si pemilik dalam hal bertindak terhadap harta tersebut. Dan ini ada beberapa macam. Yang pertama al-wakil. Ya, al-wakil. Ini disebutkan dalam babul wikalah. Naam. Ya. Di mana dia bertindak yatasarrafu fi amwalil malik fi hayatihi biiznihi. Ya, dia bertindak pada harta pemilik barang fi hayatihi, semasa hidupnya. biidni, dengan izin dari pemilik barang tersebut. Naam, itu wakil. Ya. Naam. Seorang pemilik toko mewakilkan barang dagangannya kepada seorang. Sini guys, saya tugaskan kamu untuk menjual barang saya. Nah, dia sebagai penjaga toko, itu wakil. Nah, seorang yang berbeda tempat memiliki wakil di daerah lain, kalau bahasa kita agen, itu wakil. Nah, dia bukan pemilik barang, namun dia mengelola barang tersebut. Telah diizinkan oleh pemilik barang, kamu sebagai agen saya, kamu sebagai penjaga toko saya, kamu sebagai wakil saya, bertindak dengan harta yang saya miliki, dengan harta saya. Kamu jual dengan sesuatu yang ditetapkan. Nah, demikian. Itu yang pertama. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ketika beberapa orang yang mereka lari dari kejaran raja yang zalim yang ingin mengembalikan mereka kepada kekufuran, lalu kemudian mereka bersembunyi di gua, Ashabul Kahfi. Ketika mereka terbangun, mereka mengutus salah seorang di antara mereka untuk membeli sesuatu di kota. Fab'atsu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal madinah. Utuslah salah seorang kalian dengan mata uang kalian ini ke kota untuk membeli sesuatu yang dibutuhkan. Naam. Ya. Demikian. Itu wakil. Nah, dalam hal menjual atau dalam hal membeli. Ini yang pertama. Yang kedua, al-wasi. Al-wasi. Al-wasi seorang yang diwasiatkan. Yatasarrafu fi amwalil malik ba'da mautihi bi'idni. Seseorang yang bertindak pada harta si pemilik barang setelah dia meninggal dengan izinnya. Ya. Bertindak pada harta pemilik barang setelah dia meninggal dengan izinnya. Nah, seseorang misalnya sebelum dia meninggal dia memberikan wasiat. Saya wasiatkan kepada si fulan untuk mengeluarkan sepertiga harta saya, misalkan untuk disalurkan ke sini, sini untuk bayar hutang ini, bayar hutang itu, misalkan. Nah, itu al-wasi. Dari sisi pemilik barang telah mengizinkan. Namun tindakan ini itu nanti setelah dia meninggal. Ini yang berbeda dengan wakil. Kalau wakil semasa hidupnya. Kalau al-wasi itu setelah meninggalnya. Setelah meninggalnya. Wasiat. Yang ketiga. An-nadhir. An-nadhir ini nadhirul waqaf. Pengelola barang waqaf. Nah, nadhir namanya. Ya. Alladhi ju'ila 'alal waqfi, seseorang yang ditugasi, yang diserahkan untuk mengurusi harta wakaf. Ya, harta wakaf. Naam, wukila fil waqfi. Ya, dia diwakilkan, dia ditugaskan dalam hal mengurusi harta wakaf. Seseorang misalnya dia mengatakan, ya, mithlu an yaqula rajulun, seperti seseorang mengatakan, hadzal baitu waqfun 'alal fuqara wal masakin. Rumah ini saya wakafkan untuk kaum fuqara wal masakin. Nah. Ya. Wan nadhir 'alaihi fulan ibnu fulan. Dan nadhirnya adalah si fulan. Si fulan bin fulan. Nah, maka fulan bin fulan yang disebutkan itu adalah nadhirnya. Pengelola barang wakaf itu. Seseorang mewakafkan, tanah ini saya wakafkan ke mahat. Mahat ini. Jadi mahat itu adalah nadhirnya. Mahat itu yang akan bertindak dengan harta tersebut untuk dikelola. Nah, kalau ada seorang mengatakan, rumah ini adalah wakaf, saya wakafkan untuk kaum fuqara wal masakin. Atau saya wakafkan untuk mahat. Nah, maka pihak mahat yang akan mengelola harta itu. Nah, bisa mereka menempatkan, meninggalkan di situ kaum fuqara wal masakin. Jadi ambil fuqara karena wasiatnya, wakafnya itu untuk kaum fuqara wal masakin. Ditinggalkan, disuruh tinggal di situ. Atau mereka sewakan. Disewakan dengan harga, dengan satu harga yang harga itu nanti akan diserahkan kepada kaum fuqara wal masakin. Sesuai dengan arah wakaf itu. Nah, saya wakafkan rumah ini untuk mahat misalnya. Maka mahat boleh untuk kemudian memberikan itu sebagai tempat tinggal bagi siapa yang diarahkan wakaf itu kepada mereka, sasaran atau tujuan wakaf. Bisa juga mereka menyewakan yang nanti harga dari sewa itu diarahkan kepada tujuan wakaf tersebut, kepada siapa wakaf itu diarahkan. Nah, ya, seperti hadis Bukhari Muslim tentang kisah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang mewakafkan, ya, yang mewakafkan kebun milik beliau radhiyallahu ta'ala anhu, tanah milik beliau. Maka kata beliau, fatasaddaqa biha Umar fil fuqara wa fil qurba wa fil riqab wa fi sabilillah wa ibn sabil wa dhaif la junaha ala man waliyaha an ya'kula minha bil ma'ruf aw yut'ima sadiqan ghayra mutamawwilin fihi wa fi ladin ghayra muta'attil. Ya, kata Abdullah bin Umar, anaknya radhiyallahu ta'ala anhuma, maka Umar pun mensedekahkan kebunnya tersebut, yakni mewakafkan, ya, kepada kaum fukara, karib kerabat, ar-riqab, budak-budak yang mukataba, yang mau dibebaskan, atau budak-budak secara umum, wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berperang di jalan Allah, wa ibn sabil, orang-orang yang terputus perjalanannya, wa dhaif, para tamu. Ini sasaran, tujuan dari wakaf tersebut. Nah, disebutkan dalam hadis ini. Lalu kata Abdullah bin Umar, la junaha ala man waliha, tidak mengapa bagi orang yang menjadi walinya, wali maksudnya nazirnya, ya, untuk memakan dari kebun tersebut bil ma'ruf, secara ma'ruf. Yakni dia makan dengan sewajarnya. Itu boleh, telah dibolehkan oleh Umar bin Khattab. Diserahkan kebun, ini saya wakafkan kebun saya, tujuannya untuk kaum fukara wal masakin wa ulul qurba wal wadhaif. Naam. Seterusnya, tidak mengapa bagi nadirnya untuk memakan bil ma'ruf. Au yut'ima shadiqan, atau boleh bagi dia untuk memberi makan temannya, ada temannya mampir, ini saya kasih kamu ini dari kebun ini. Itu boleh, ya. Ini sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan orang yang mewakafkan tersebut. Nah, jadi kita kembali bahwa orang yang mengelola atau yang diamanahi wakaf tersebut itu namanya nadhir, ya, namanya nadhir. Naam. Taib, ini tiga pihak yang diizinkan untuk mengelola atau bertindak pada harta si pemilik, ya, yang mana diizinkan dari jalur si pemilik tersebut, bisa sebagai wakil, bisa sebagai wasi, bisa juga sebagai nadhir. Naam. Ya, ini sangat berfungsi, syarat ini, ya, sangat nampak sekali manfaatnya ketika nanti kita menyebutkan permasalahan tentang menjual atau menjual satu barang yang dia tidak miliki. Ya. Naam, terutama di zaman kita, ya, jual beli online. Naam, apakah boleh bagi dia untuk melakukan akad jual beli tersebut? Itu dibangun di atas beberapa permasalahan, salah satunya ini. Apakah dia sebagai pemilik barang? Apakah dia ketika menawarkan itu sebagai wakil, sebagai agennya, atau seterusnya? Naam, dari pihak-pihak yang diperbolehkan? Naam, ataukah tidak? Itu kembali kepada beberapa ketentuan, salah satunya apa yang kita sebutkan ini. Tapi beberapa permasalahan terkait dengan syarat ini. Nah, banyak para ulama mereka menyebutkan, kita sebutkan beberapa di antaranya saja. Salah satunya adalah tasriful fuduli. Permasalahan tasrif al-fuduli. Tasrif al-fuduli itu tindakan dari seorang yang diizinkan untuk bertindak pada sebuah harta, namun itu tidak ada ketetapannya dari pemilik barang. Tidak ada ketetapannya. Tasrif al-fuduli. Nah, mungkin dia melihat ada satu kemaslahatan, lalu dia bertindak dengan harta tersebut. Karena dia sebagai wakil misalkan. Nah, dia ingin bertindak dengan harta tersebut. Ya, mungkin untuk memberikan keuntungan kepada pemilik barang atau yang semisalnya. Itu namanya tasrif al-fuduli. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang tasrif al-fuduli ini. Ya, tindakan di luar ketentuan dari pemilik barang yang dilakukan oleh seorang yang diwakilkan. Nah, apakah sah tindakannya tersebut ataukah tidak? Nah, apakah sah tindakannya tersebut atau tidak. Jumhur ulama diriwayatkan dari pendapat Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad dalam salah satu riwayat beliau, Al-Imam Syafi'i, dan ini qaulul qadim beliau, diriwayatkan dari sebagian sekelompok dari kalangan salaf, dari Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhum. Ya. Yakni jumhur ulama mereka berpendapat al-bay'u mauqufun ala ijazatil mushtarilah. Naam. Ya. Bahwa jual beli tersebut itu tergantung izin dari pihak yang mewakilkan, tergantung keputusan atau izin dari pihak yang mewakilkan. Nah, baik yang mewakilkan untuk membeli satu barang atau yang mewakilkan untuk menjual satu barang, tergantung izin dari pemilik barang. Nah, kalau dia mengizinkan, kalau dia setujui, maka sah akad tersebut. Kalau tidak, maka batal akad tersebut. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat yang dinukilkan dari Al-Imam Syafi'i, dan ini qaulul jadid beliau, ya, yang beliau mengatakan tasrif al-fuduli ini batil. Ya. Nah, tindakannya itu tidak dibenarkan sehingga tidak sah. Tidak sah akad yang dibangun di atasnya. Nah, Nabi SAW beliau menyatakan la tabi' ma laysa indak. Jangan engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki. Dia bukan pemilik barang, dia ditugaskan, diwakilkan, namun tindakan yang dia lakukan itu di luar ketetapan dari si pemilik barang, sehingga tidak sah. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Pendapat yang sahih, pendapat yang disebutkan dari pendapat jumhur ulama yang menunjukkan, yang menyatakan bahwa akad jual beli tersebut itu kembali kepada, ya, kepada ketetapan si pemilik barang. Kalau dia setujui, maka setujui. Naam. Hal ini berdasarkan hadis Urwah ibn al-Baqi, ya, Urwah al-Bariqi radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Beliau mengatakan, "Dafa ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadaku, menyerahkan kepadaku satu dinar, li ashtariya lahu syatan, untuk membeli untuk beliau seekor kambing. Ya, jadi Urwah al-Bariqi radhiyallahu ta'ala anhu diserahkan satu dinar oleh Nabi SAW untuk ditugasi beliau sebagai wakil untuk membeli satu ekor kambing. Uang atau harga yang dikasih satu dinar. Fashtaraitu lahu syatain, kata Urwah radhiyallahu ta'ala anhu, saya pun membeli untuk beliau dua ekor kambing. Dicari, ditawar, ternyata satu dinar itu bisa dapat dua ekor kambing. Fabi'tu ihdahuma bidinarin. Sudah dapat dua ekor kambing dengan satu dinar. Padahal Nabi SAW tadi meminta untuk mendatangkan seekor kambing dengan harga satu dinar. Berarti ini kan tasrif fuduli. Nah, tindakan di luar ketetapan dari pemilik barang. Pemilik barang mengatakan satu dinar, satu ekor kambing. Beliau membeli dua ekor kambing dengan harga satu dinar. Nah, dengan harga satu dinar. Dibelilah. Ini yang pertama. Yang kedua, fabi'tu ihdahuma bidinar. Lalu saya pun menjual salah satu dari dua ekor kambing itu dengan harga satu dinar. Jadi satunya dijual kembali. Nah, beliau perdagangkan. Beliau statusnya sebagai wakil. Beliau perdagangkan satu itu. Ya. Ternyata laku dengan harga satu dinar. Ya. Wajitu bisyati wan nar dua dinar ila Nabi SAW. Lalu saya pun pulang kepada Nabi SAW dengan membawa seekor kambing dan membawa satu dinar. Subhanallah. Wakil begini boleh bagus. Ya. Nah. Bagus dia. Nah. Pulang digaji satu dinar untuk mendapatkan satu ekor kambing. Satu dinarnya kembali dapati satu ekor kambing. Masya Allah. Fadzakara lahu ma kana min amri, lalu beliau menyebutkan apa yang beliau lakukan itu kepada Nabi SAW. Faqala lahu, lihat jawaban Nabi SAW. Ini sudah dua tasrif fuduli ini, ya. Sudah membeli dua ekor kambing padahal tidak ditetapkan, diperintahkan cuma satu. Yang kedua, jual lagi Tadi diperintahkan cuma membeli, ini menjual kembali. Sudah dua tindakan yang tidak diizinkan. Lalu kata Nabi SAW, barakallahu laka fi safaqati yaminik, semoga Allah berkahi perdaganganmu. Nabi SAW mendoakan. Beliau, ini menunjukkan beliau menyetujui tindakan tersebut. Nah, hadis ini dijadikan sebagai hujjah tentang bahwa tasrif al-fuduli, ya, tindakan yang dilakukan oleh seorang wakil terhadap barang yang diperdagangkan, padahal itu di luar ketetapan dari pemilik barang, itu tergantung izinnya pemilik barang. Kalau dia setuju, setujui. Kalau tidak, maka tidak. Naam. Dan ini madhabnya Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, ya. Beliau membuat bab dalam kitab sahihnya, bab idza ishtara syai'an li ghairihi bi ghairi idznihi faradhiya. Bab apabila seseorang membeli sesuatu untuk orang lain dengan tanpa seizinnya, lalu kemudian dia ridha. Yakni menunjukkan, ya, bolehnya tindakan tersebut tasrif al-fuduli. Beliau berhujjah dengan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tentang kisah tiga orang yang terkurung dalam gua. Kisah yang masyhur. Tiga orang yang terkurung dalam gua. Nah, salah satu dari mereka, seseorang yang dia itu memiliki para pekerja. Nah, tiba di waktu pembagian gaji, salah seorang pekerjanya hilang, gak masuk lagi. Nah, sudah gak masuk setelah itu. Akhirnya gajinya itu ditahan oleh pemilik barang, ya, si apa tuannya ini ditahan gajinya karena sudah tidak ada orangnya. Dicari-cari gak ketemu, orangnya sudah hilang, padahal gajinya itu belum diambil. Sama tuannya ini dikelola gajinya tersebut. Coba lihat, ini tasrif fuduli, dikelola, dikembangkan, subhanallah. Dari gaji yang kecil itu menjadi onta beranak pinak, sapi beranak pinak, membeli budak, banyak budaknya. Nah, suatu ketika pemilik barang ini pekerja tadi datang mengatakan kepada tuannya, ya tuan, dahulu saya pernah bekerja kepada Anda, saya belum mendapatkan gaji saya sekarang meminta gaji saya. Nah, gaji. Kata tuannya, coba kamu lihat, itu onta satu lembah, kambing, sapi satu lembah, dan budak-budak yang kamu lihat itu, ini semua milik kamu. Nah, kaget si pekerja tadi. Ya tuan, kata pemilik barang ini, ya pemilik apa yang pekerja tadi, jangan mengejek saya cuma minta gaji saya, jangan diejek. Memang sedikit gaji itu. Ini bahasa saya. Nah, kata pemilik barang, saya kembangkan harta yang kamu punya tadi. Itu jadinya. Subhanallah, diambil semuanya, tidak disisakan sedikit pun. Nah, artinya dia setujui tindakan itu, kemudian dia ridha, dia ambil semuanya. Nah, ini menunjukkan bahwa tasrif fuduli itu sah dan teranggap bila diizinkan oleh si pemilik barang. Baik dalam hal menjual atau dalam hal membeli. Hadis urwah tadi itu dalam hal mewakilkan seseorang untuk membeli. Sama juga ketika seorang mewakilkan seseorang untuk menjual. Saya punya toko, tolong jualkan. Nah, kemudian dia bertindak dari dalam penjualan tersebut sesuai sesuatu yang tidak ditetapkan oleh si penjual, si pemilik barang. Lalu kemudian setelah itu diberitakan dan diridho. Maka teranggap sah. Nah, ya. Misalnya contoh, si pemilik barang misalnya, ini barang-barang kamu jual dengan harga sekian. Nah, ini ketetapannya. Harganya sekian. Sudah ditetapkan harganya. Tiba-tiba ada seorang pembeli datang. Nah, dia ingin memiliki barang dalam tokonya tersebut. Dia minta, gimana kalau saya cicil? Saya gak mampu membayar dengan sekali waktu. Saya ingin membayar dengan dua kali waktu atau tiga kali pembayaran. Karena uang saya gak cukup. Dengan harga yang tidak mengapa ditinggikan. Harga kredit. Lalu kemudian karena ini gak ada ketetapannya, si wakil ini berinisiatif. Ya sudah, kalau seperti itu gak apa-apa. Saya kasihkan kepada Anda barang ini dengan harga sekian. Diberitakan kepada si pemilik barang, pemilik toko tadi. Ketika dia menyetujui, maka tindakan ini teranggap. Nah, ini wakil dalam hal menjualkan. Tapi satu lagi terakhir sebelum kita tutup. Permasalahan yang juga terkait dengan permasalahan syarat yang ketiga ini, as-simsar wad-dallal. Simsar itu kalau bahasa kita Naam. Maklar. Apa maklar itu? Apa? Calo ya. Calo. Dia menjualkan sesuatu untuk orang atau dia membeli sesuatu untuk orang. Seorang dia pesankan barang, dia menjual, atau seorang punya barang, tolong jualkan barang ini untuk saya dengan harga sekian sekian sekian, maka dia yang jualkan. Naam, itu simsar. Al mutawallil bai' wa syira' li ghairihi. Ya, seorang yang diwakilkan untuk jual beli sesuatu untuk orang lain. Naam, simsar. Ahlul ilmi mereka berselisih tentang hukum upah dari simsar ini. Apakah boleh? Apakah dihalalkan? Jumhur ulama mereka mengatakan boleh upah tersebut. Ya. Boleh upah tersebut. Dan ini madhabnya Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Beliau membuat bab ajri simsarah. Ajri samsarah. Upah dari samsarah. Ya, maklar atau calo tadi. Naam. Lalu beliau menyebutkan beberapa athar. Ya, beliau menyatakan walam yara Ibnu Sirin wa Ataun wa Ibrahim wal Hasan bi ajri samsarati ba'san. Dan Ibnu Sirin, Muhammad Ibnu Sirin, Atha, Ibrahim Ibnu Yazid, Al Hasan Al Basri, mereka menganggap tidak mengapa upah dari samsarah tersebut, upah dari maklar tersebut. Ya, Ibnu Abbas, waqala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, la ba'sa an yakul, boleh seseorang itu mengatakan, bi hadza thauba, jualkan baju ini untukku. Famazada ala kada wa kada fahuwa lak. Ya. Apa saja yang melebihi kadar ini dan itu, maka itu untukmu. Dia berikan sesuatu, barang ini, misalnya contoh handphone. Jualkan handphone ini 1 juta harganya. Selebihnya itu untuk kamu. Nah, dia menjual lebih dari itu kelebihannya itu untuk yang menjualkan. Ini namanya simsar. Nah, simsar. Kata Ibnu Abbas ini tidak mengapa. Nah. Demikian pula pendapat Ibnu Sirin disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Di antara hujjah yang dijadikan sebagai dasar hukum, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, nahar Rasulullah an yutalaqqa rukban wa la yabi hadirun libad. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menjemput para pemilik barang dari desa yang berangkat ke kota. Tidak boleh dihadang di jalan, biarkan mereka sampai di pasar untuk memperdagangkan barang mereka. Nah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mencegat mereka sebelum masuk pasar kota tersebut. Lalu kata Ibn Abbas, wala yabi'u hadirun libad. Dan jangan orang hadir yang tinggal di perkotaan menjualkan barang untuk yang tinggal di pedesaan. Di pedesaan maksudnya di sini di Badu. Badui. Badu, yakni di pedalaman. Ya. Nah, dalam artian sehingga harga-harga itu akhirnya tidak bisa turun. Ya, Nabi SAW menyebutkan ini di antara hikmah yang disebutkan para ulama agar manusia bisa mendapatkan keringanan harta. Orang-orang yang tinggal di pedalaman biasanya mereka ingin cepat, ya, barang dagangannya itu laku. Nah, meskipun dengan harga yang tidak terlalu besar keuntungannya bagi mereka, agar mereka cepat pulang. Nah, dengan harga yang turun itu memberikan keuntungan kepada manusia. Mereka bisa mendapatkan satu barang yang mereka butuhkan dengan harga yang tidak terlalu tinggi. Sehingga Nabi SAW melarang. Nah, jangan seorang yang tinggal di perkotaan menjualkan barang untuk yang tinggal di pedesaan. Ketika perawi bertanya kepada Ibnu Abbas, apa yang dimaksud dengan lafaz hadis ini? Kata Ibnu Abbas, la yakunu lahu simsar. Jangan dia menjadi caloknya. Jangan dia menjadi maklarnya. Dalam artian dia yang jualkan. Nanti dia dapat untung seterusnya. Ya. Nah, ini terlarang. Gak boleh. Ya. Berarti, ya. Nah, di sini yang dikhususkan adalah permasalahan hadirun libad. Ya, seorang yang tinggal di perkotaan menjualkan barang yang tinggal di pedalaman. Itu yang terlarang. Adapun selain itu diperbolehkan. Selain itu maka diperbolehkan. Ini menunjukkan bahwa diperbolehkannya ujratus simsar pada selain contoh yang disebutkan tadi. Ini pendapat pertama dan ini pendapat yang sahih, menyelisih pendapat sebagian kufiyun, ya, dari riwayatkan dari Sufyan dalam Abu Bakar Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya, yang mereka mengatakan makruh hukumnya, dibenci. Namun yang sahih pendapat jumhur ulama. Taib, mungkin ini yang bisa disebutkan. Wallahu ta'ala alamun sawab. Subhanakallahumma hamdik. Syarallah ilalantastahu buruk awatubilaik. Tafadzalu hafizakumullahu.